Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Du'a, kalau ada kata sambung ila, maknanya mengajak, mengajak kepada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Qala fi syarhihi, lama dhakar al-musannif rahimahullahu ta'ala at-tawhid wa fadluhu wa ma yujibul khawf min diddih, nabbaha bihadihi tarjamah. Al-musannif setelah menyebutkan tentang makna tauhid, keutamaan tauhid, dan juga wajibnya takut dari lawannya tauhid, yaitu kesyirikan, maka beliau mengingatkan tentang kewajiban mengajak kepada tauhid. Nabbaha bihadihi tarjamah, beliau musannif mengingatkan dengan tarjamah ini, dengan bab ini. Ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalik, bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang yang sudah mengetahui tauhid dan keutamaan tauhid, ayyaqtasira ala nafsih. Tidak sepantasnya orang tersebut mencukupkan hanya untuk dirinya. La yanbaghi liman arafa dhalik an yaqtasira ala nafsihi, tidak sepantasnya bagi siapa yang mengenali tauhid dan keutamaannya dan bahaya lawan-lawannya, tidak sepantasnya untuk mencukupkan hanya pada dirinya saja. Bal yajib alaihi an yad'uwa ila Allah, bahkan wajib atasnya untuk mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang yang lazim, tapi jadilah seorang yang muta'addi. Apa lazim dalam ilmu nahu? Tidak membutuhkan objek. Sedangkan yang muta'addi, ya ta'adda ila ana maf'ul au maf'ulain au mafa'il. Maka hendaklah seseorang jangan mencukupkan atas dirinya saja ilmu yang dia dapatkan tentang tauhid dan keutamaannya, tapi hendaklah mengajak orang lain, sampaikan pada orang lain, ajarkan pada orang lain, ajaklah mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Di sini disebutkan tentunya mengajaknya dengan baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan mau'izatil hasanah. Dengan apa yang ketiga? Dengan jidal billati hiya ahsan, dengan membantah dengan perkara yang lebih baik. Dan itu tergantung orangnya yang diajak bicara. Siapa yang kau nasihati? Siapa yang kau nasihati? Apakah orang yang sedang talib, talibul haq, mencari kebenaran? Maka cukup diajari dengan hikmah. Mal hikmah? Hikmah ma qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah fi hadhihi al-ayah, qala Rasul fi hadha al-hadith as-sahih. Cukup bagi orang ini, karena orang itu sedang mencari kebenaran. Baik. Yang kedua, orang yang tersibukkan dengan perkara yang selain hak. Orang yang majhulun bi ghairil haq. Maka mereka perlu diberi mau'izah al-hasanah. Apa itu mau'izah al-hasanah? Mau'izah al-hasanah adalah targhib wa tarhib. Tarhib wa tarhib. Terhib memberikan semangat, diingatkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang mengikuti kebenaran, agar muncul semangat rogbah kepada kebenaran. Sedangkan tarhib sebaliknya, menakut-nakuti dengan ancaman-ancaman. Allah mengancam, Nabi mengancam, barang siapa yang tidak begini akan diazab dalam neraka, bagi siapa yang begini akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu semua tarhib. Mau'izah al-hasanah. Apa mau'izah al-hasanah? Tarhib wa tarhib. Yang ketiga adalah orang yang menentang kebenaran. Orang yang menentang kebenaran ini dadul haq, harus dibantah. Bil jidal billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, ini cara-cara dakwahnya. Bil hikmati wal mawa'idhatil hasanah wa mujadalah bil haq au bil ihsan. Billati hiya ahsan. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana jalannya para rasul dan para pengikutnya alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika dibacakan ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33. Allah berfirman, siapa yang lebih baik? Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan bahwa tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Lihat, khanibdina azakumullah, soal inkari, yaitu waman ahsan. Maknanya tidak ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku adalah seorang yang muslim. Apa kata Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini? Hadza habibullah. Orang ini yang mengajak kepada Allah adalah kekasih Allah. Hadza waliyullah. Orang yang mengajak kepada Allah ini adalah waliullah. Hadza saffatullah. Orang ini adalah orang pilihan Allah. Hadza khiratullah. Orang ini adalah orang pilihan yang terbaik. Hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Orang ini adalah yang paling dicintai di antara orang di muka bumi ini. Karena yang paling pertama, paling utama dalam mengajak kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Maka beliaulah ahabbu ahli al-ardi, orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ajaballahu fi da'watihi, Allah akan kabulkan dakwahnya. Wa da'an nas ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, dan orang ini mengajak manusia kepada apa-apa yang Allah kabulkan padanya doanya. Wa 'amila salihan fi ijabatihi, dan beramal saleh dengan apa yang Allah kabulkan untuknya. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sungguhnya aku adalah orang muslimin atau dari kalangan muslimin. Hadza khalifatullah. Ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Khanibina azakumullah, lihatlah pujian Al-Hasan Al-Basri kepada seorang da'i. Maka semangatlah untuk menjadi da'i ilallah. Semangatlah untuk menjadi seorang yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah. Jangan berpikir yang lain. Jangan berpikir bekerja di kantor Departemen Agama. Jangan berpikir kerja di kantor terjemahan untuk dapat uang. Jangan berpikir untuk jadi selebgram. Jangan berpikir untuk menjadi youtuber. Jangan. Berpikirlah menjadi seorang yang paling tinggi, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih baik dari orang ini? Lihat kalimatnya, "Waman ahsanu qawlan Mimman da'a ila Allah, siapa yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah SWT? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajak kepada Allah, kepada tauhid wa sunnah. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, ini masih ataf atas kalimat sebelumnya, bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, dan bab tentang ucapan Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, sesungguhnya aku tidak termasuk golongan musyrikin. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah perlu ada jenjang yang namanya tadribud du'at, bimbingan calon da'i. Karena kalian adalah calon da'i ilallah, calon pembimbing manusia, calon habibullah, calon apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, waliullah, calon orang yang terbaik, yaitu orang yang ucapannya mengajak manusia kepada tauhid wa sunnah. Barakallahu fiikum. Syarahnya kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.